Terus maju Subhanul Muslimin, wada NU Subhanul Muslimin. Semoga barokah barokah barokah dan istiqomah. Semoga barokah barokah barokah dan istiqomah. Istiqomah. ala Nabi Muhammad